Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mahuwal ilmu mustalah. Di pada prinsipnya itulah yang disebut ilmu mustalah sebelumnya, di mana tujuan daripada ilmu mustalah ini adalah tamyizus sahih minas saqim minal ahadits. Tamyizus sahih minas saqim minal ahadits. Membedakan antara hadis sahih dengan hadis yang dhaif. Itu intinya kita belajar mustalahul hadis. Ya, baik, kita akan lanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya tentang definisi al hadis. Ya, definisi al hadis. Ya. Di dalam definisi ditegaskan bahwa al-hadis itu lughatan, hadis menurut bahasa adalah diartikan al-jadid. Al-jadid. Jadi al-hadis dimakna al-jadid. Sesuatu yang baru. Jamak dari kata hadis itu adalah al-ahadis. Jamaknya adalah ahadis. Kemudian di dalam Al-Qur'an istilah al-hadis itu juga banyak dipakai oleh Allah dengan arti al-khabar. Al-khabar atau an-naba di makna berita. Hal ataka haditsu Musa? Hal ataka haditsul ghafiyah? Allah menggunakan di makna an-naba, di makna berita. Bahkan Al-Qur'an itu disebut juga oleh Allah tentang dengan nama al-hadis. Fa'alallaka ba'ithun nafsaka illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Itu di dalam surah surah Al-Kahfi. Barangkali kamu Muhammad tak ingin bunuh diri karena mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran ini. Jadi Allah menggunakan juga kata Al-Hadis. Karena itu Al-Quran itu memang adalah Al-Khabar min Allah. Adalah informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dengan begitu, kenapa memang kata hadis memang di dalam hadis sendiri Nabi menggunakan kata di situ dalam arti kata yang baru, man haddatsa, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ini mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengadakan sesuatu yang baru di dalam urusan kami ini, maka dia adalah perkara yang tertolak. Jadi banyak digunakan orang dalam bentuk al-jadid, perkara yang baru. Baik. Dari sisi tinjauan lughawi, sisi bahasa, bahwa ketika kemudian diartikan al-hadis itu dimana al-jadid, berarti Al-Qur'an itu bisa disebut dengan istilah al-qadim. Ya, itu dalam pembahasan mustalah hadis disebut juga Al-Qur'an itu dengan istilah al-qadim. Ya. Karena hadis al-jadid, jadi sesuatu yang baru. Berarti Al-Quran al-qadim, sesuatu yang sudah lama, lebih dahulu datangnya. Nah, kenapa demikian? Memang betul bahwa Al-Quran yang merupakan awal, maka datang al-hadis sebagai bayan. Dia lebih datang kemudian. Nah, itu makanya dari sisi lughah al-hadis itu disebut juga bermakna al-jadid. Sehingga bisa kita lihat tadi bahwa hadis itu ada al-jadid, ya, ada an-naba atau disebut juga dengan istilah al-khabar. Nah, berarti kalau begitu, kalau dikatakan hadisun Nabi, ya, hadisun Nabi dimakna berarti al-khabar anil nabi. Ya, jadi kalau dikatakan hadis nabi, hadis nabi salah-salah, berarti ini pengertiannya adalah pertama al-khabar anil nabi salah-salah. Al-khabar anil nabi. Atau bisa juga al-naba anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita di dalam ilmu bahasa, kalau sudah berbicara tentang al-khabar, ini mengandung makna muhtamal. Mengandung makna dua, imma sharibun wa imma kadhib. Khabar bisa benar, bisa khabar sharib, bisa khabar kadhib. Gitu. Nah, baik. Jadi kalau dengan demikian, kalau kita berbicara bahwa ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti yang akan kita katakan itu berarti adalah berita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan berbicara, bercerita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, isi cerita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini nanti tentu di situ berkaitan dengan keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu di dalam makna istilah, pengertian secara istilah, pengertian secara istilah mustalahul hadis, maka dikatakanlah bahwa al-hadis itu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au sifatin. Di dalam mustalah hadis dikatakan ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Udhifa bermakna usnida. Ma usnida ila nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam ay ma usnida ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma usnida ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang disandarkan atau dihubungkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dihubungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Min fi'il. Pertama tentang fi'lun, min qawli, bisa tentang ucapan, sabda, perkataan beliau. Fi'lin, perbuatan beliau. Takrir, pembenaran atau pengakuan beliau. Au sifatin dan sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan demikian, kalau dikatakan al-khabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sini mencakup pertama qawluhu Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua fi'luhu Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua tak ibu Allah telah yang keempat sifat. Sifat beliau, nah sifat ini ada dua. Tulisannya sama, bacanya berbeda. Siapa yang bisa baca? Ya? Halkiyah sama? Halkiyah sama huluk? Hulukiyah. Hulukiyah dulu atau halkiyah dulu? Hah? Ya? Ya? Baik, berarti khabar anil Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan berbicara tentang empat hal ini. Ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu berisi tiga perkara. Amru, nahyu, khabar. Ya, qauluhu berisi tiga perkara. Amru, nahyu, wa khabar. Jadi dengan demikian, yang dikatakan di dalam ilmu hadis itu hadis Nabi berarti berita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naba'u anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa isi berita itu? Yaitu berisi tentang berita tentang perkataan beliau, berita tentang perbuatan beliau, berita tentang takrir beliau, dan berita tentang sifat-sifat perilaku beliau. Nah, ingat sekali lagi bahwa karena khabar, di mukadimah sudah saya sampaikan, bahwa yang namanya khabar-khabar apapun harus dilakukan fatabayyanu. Harus tabayyun, yuk terlebih dahulu. Apalagi tentang hadis. Nah, jadi kalau begitu, kalau orang mengatakan ini hadis Nabi pasti benar benar. Hah? Pasti benar, karena itu berarti berita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar tidak beritanya? Harus dicek dulu berita itu berita sahih atau berita kah? Nah, jadi makanya sebelum kita mengamalkan atau sebelum menggunakan sebuah hadis, terlebih dahulu harus melakukan tabayyun. Terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan, memastikan hadis itu sudah benar atau tidak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tidak, kalau ya, saya kembali. Jadi, karena kalau kita tidak meneliti khabar tadi, akan berujung kepada antum. Fatusihu ala ma'fa'altum nabi. Kamu akan menyesal atas perbuatan. Nah, itu. Menyesal di dunia, gak seberapa urusannya. Kali mati, selesai. Ya. Tapi kalau menyesal di akhirat, wassalam ya. Itu penyesalan yang tiada akhir. Ya. Kalau sudah menyesal di akhirat, ya. Menyesal di akhirat apa? Nah, karena kalau kita salah dan keliru di dalam mengamalkan khabar anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin di dunia nggak penyesal. Tapi penyesalan dalam kesalahan mengamalkan khabar anin Nabi itu penyesalan yang tiada akhirnya, karena nanti baru menyesal di akhirat. Menyesalnya di akhirat. Ya. Kalau di dunia ini ada orang menyesal mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khabar tentang Nabi, mungkin dulunya dia tidak tahu. Lalu kemudian dia bertobat, masih ada kesempatan. Tapi kalau dia tidak melakukan hal yang semacam itu, maka sangat berbahaya di kemudian hari nanti penyesalan tentang itu. Nah, maka harus kita pastikan. Nah, sekarang kalau sudah pasti dan sudah benar bahwa semua yang kita bicarakan itu adalah betul kaul fi'il dan takrir beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita tinggal melihat syarat. Tadi saya sudah katakan. Qauluhu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung tiga unsur. Amru, wa nahyu, wa khabar. Ya. Amru, wa nahyu, wa khabar. Ya. Maka kalau ucapannya itu kaumnya tadi sihi amrun, maka sikap kita apa? Kira-kira? Hah? Melaksana? Melaksana. Ya. Iza amat kukum bisa, faksu min rumah nafaktum. Ya. Amrun sikap kita adalah waktu minggu. Melaksanakan. Imma amrun wajib wa imma amrun nadu. Ya. Perintah ada dua. Imma amrun wajib wa imma amrun nadu. Ya. Dua-duanya mesti dilaksanakan. Nah, nanti diusul di kisah. Saya tidak masuk ke sana, itu lingkupnya untuk saya berbicara tentang musalah hadis. Bahwa sikap kita sebagai muslim, di dalam mengikuti kalau Nabi SAW bersifat amrun, harus faktu min. Wal amru imma wujubun wa imma nadbun. Nah, biar nanti bahasanya sufi kalau sudah masuk wajib nadab, nah urusan yang pasti tanam. Nah, yang kedua, nak sikap dalam maklum apa? Wa idza nahaitukum an syai' apa? Fajtanibu. Kalau aku sudah melarang sesuatu, fajtanibu. Tidak ada kata fajtanibu maslahatun lah. Ya. Tapi fajtanibu langsung tinggalkan semua dunia. Ya, begitu. Jadi dengan kata lain, kata kita bahwa kalau isi hadis tadi itu khabar qauli, ya, fi'li, ya, jadi berita tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita lihat isinya. Amru berarti kita harus melaksanakan. Nahr berarti kita harus apa? Menjauhi. Sikap dua-dua ini adalah sifat al-adad. Melaksana. Sifat dua ini adalah al-ish'inah. Menjauh. Nah, itu kalau kemudian apa namanya? Isi daripada kaulnya Nabi Muhammad SAW itu ya. Nah, khabar tentang nak ini juga bagaimana sikap kita kalau tentang khabar? Kalau ini tadi sikapnya al-adat, melaksanakan. Kalau nanti sikapnya al-ijtinab, meninggalkan khabar. Mem? Ya. Nah, khabar ini ada dua juga. Khabar al-ma'i atau al-khabar al-mustaq apa? Al-mustaq berarti kalau tadi itu berbeda, khabar anil Nabi SAW juga ada dua intinya. Khabar anil madi, wa khabar anil mustaqbal. Berita tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, dan juga berita tentang peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang. Maka sikap kita dalam hal ini adalah apa? Sikap kita terhadap khabar, intinya khabar itu atas di, atas di. Ya, jadi baik cerita yang diceritakan oleh Nabi tentang peristiwa masa lalu yang kita tidak tahu, maupun peristiwa yang akan datang yang beliau ceritakan kepada kita, maka kita harus tasdik terhadap khabar yang beliau sampaikan kepada kita. Ya. Nah, ini juga kita kepada isi tentang kaum. Ya. Sehingga biasanya yang diberikan kaum ini disebut al-hadithul kaum. Al-hadithul kaum, kauli. Ya. Jadi yang kaulu yang disebut al-hadithul kaum, kauli. Ya. Al-hadithul kauli. Ya, baik. Kemudian berikutnya tentang fi'luhu. Ya, berisi tentang fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang fi'luhu sallallahu alaihi wasallam ini, Itu juga ada di dalam. Ada di mana fikih dan fikih dibuat dalam kemudian ada di mana dibeli. Ya, dari ini bahasan rana usul fikih, ya, rana usul fikih sebenarnya. Tapi untuk ada hubungannya dengan musyola itu ini. Jadi fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam secara garis besar itu ada dua. Ada fi'il dalam bentuk taat. Taat itu harus diikuti. Tentunya di sini dalam bentuk ibadah. Seperti kaifiyah salat, kaifiyah haji, kaifiyah zakat, kaifiyah shaum dan kaifiyah-kaifiyah yang kaitannya itu dengan al-ibadah. Maka di sini kita harus taat, artinya harus mengikuti. Itu fi'ilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fi'ilnya. Ya, jadi ada dikatakan nanti taat dalam bentuk taat, taat itu yang kaitannya dengan al-ibadah nanti harus diikuti. Ini tuh. Fi'il tentang bagaimana Nabi salat, bagaimana beliau haji, nah, itu yang harus kita lakukan dalam khususnya dalam kaifiyah-kaifiyah ibadah mahdhah, maka harus kita ikuti beliau, karena pelaksanaan ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat itu 80% sholat itu diterangkan oleh Nabi dengan bayan bil fi'li, ya, disebut bayan bil fi'li, diterangkan dengan perbuatan. Nah, nanti di usul-usul dibahas itu, ya, al-bayan nanti ada bahasannya. Nabi tentang sholat cukup beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, itu sallu kama ra'aitumuni usalli. Berarti usalli caraku sholat. Sholatlah kalian kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana kalian lihat kaifiyah sholat, tentang tata cara sholat. Karena itu Nabi SAW dalam menerangkan tentang masalah kaifiyah ibadah itu tidak banyak bicara Nabi SAW. Pokoknya Nabi berbuat begitu. Nah, karena itu sahabat pun juga hanya mengabarkan, oh, Nabi berbuat begini, berbuat begini. Cukup diawali dengan perintah. Dalam hadis tentang haji, Nabi mengatakan apa? Hudu litak hudu anni mana sikakum. Litak hudu anni mana sikakum. Itu. Maka kaifiyah dan sifat-sifat haji juga harus dilaksanakan sesuai dengan garis yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua ada yang berupa jibili. Fi'il Nabi yang berupa jibili. Jibili itu apa? Merupakan tabi'ah, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Ustazi akan membahas itu. Apakah setiap jibili itu mesti diikuti atau bagaimana? Itu fi'ilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti umpamanya diberitakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang suruh misalnya tadi asabik, Nabi makan dengan tiga jari. Hal huwa minat ta'a'a huwa minat jibili. Menarik ya? Di sini. Nah, nanti kalau di sini nanti pasti ada pembahasan. Karena di sini nanti bisa dimana ibadah, bisa dimana ibahah. Nanti, nah, itu nanti biar bisa nyambahan. Ya. Saya nggak masuk ke sana, nanti jadi mengajar muncul pula. Ya. Saya batas sampai di sini. Ya, nah, jadi pada prinsip dasar untuk dibilik untuk mengatakan itu nanti kepada Toha menjadi ibadah harus ada keterangan, ya, harus ada keterangan. Selama tidak maka kembali kepada at-tabi'ah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara aja itu, ya, tentang apa fiil-fiil beliau yang menceritakan, ya. Apa namanya Nabi apalagi itu ya seperti perbuatan-perbuatan beliau ya seperti umpamanya yang terkait dengan apa makan ketika akan salat Id ya karena Rasulullah salat la yakhruju yaumal fitri hatta yakula wa la yakula yaumal adha hatta tarji'a. Sudah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat ke Idul Fitri sebelum beliau makan. Sebaliknya di Idul Adha dia beliau tidak makan sebelum beliau kembali kepada rumah. Nah, pertanyaannya sekarang, perbuatan makan di sini ibadah atau tidak? Ya, itu. Nah, nanti jurusan bisa nambah. Walaupun tidak bisa, ya. Ya, urusannya saitan, itu urusannya usul B. Ya. Nah, kalau sudah lebih dari itu fikir sampai di sini. Urusannya fikir, urusannya terima. Nah, itu nanti dibagi-bagi tugasnya. Ya. Jadi nanti ujungnya terus sampai di sini, nah, stop, saitan di situ nanti. Lanjutannya fikir. Ah, terima. Terima nanti yang melanjutkan. Ya. Nanti. Ya, baik. Jadi ada dibilik dari istilahnya ada perbuatan karena itu ini harus kita pahami ini karena ini mustalah hadis dengan usul fiqh itu erat hubungannya ya usul fiqh nanti akan berbicara tentang apa namanya fondasi-fondasi berpikirnya ini nanti kemana arahnya ini lalu nanti terakhir fiqh yang menentukan ini hukumnya apa ya ya kalau mustalah hadis hanya menentukan ini fiqhnya nanti ada dua ada toha ada jilid dibilik dah selesai sampai di sini usul maka meneruskan toha itu apa saja dibilik itu apa saja lalu bagaimana nasnya konteks nasnya yang disebut demikian apa nah setelah itu nanti ilmu fiqh meneruskan ini hukumnya apa wajib sunnah mubah haram ya ini seperti itu maka tiga kerangka ini itu tidak bisa dipisahkan dalam sebuah cabang ilmu ya maka saya sering mengatakan kepada murid-murid saya dulu kalau kamu mau menjadi fuqaha ya, menjadi fuqaha maka harus punya kepala empat ya kepala empat ya jangan digambarkan kepalanya bercabang, ya maksudnya kepalanya ini dibagi empat, failnya di dalam, ya harus punya fail bahasa Arab di otak, tuh, ya harus punya fail kepala, ya harus punya fail usul dan harus punya fail kawahin fikih, ya empat, itu yang saya maksud kepala empat. Kalau anda mau menjadi mufassir harus punya kepala lima. Ya. Harus punya kepala lima. Betul mau menjadi mufassir, bukan mufassir-mufassiran, ya. Itu betul menjadi mufassir. Ya. Kepala lima. Empat yang tadi ditambah satu, ulumul Qur'an. Ya, ulumul Qur'an. Ya, tinggal itu aja. Anda mau jadi apa? Siapkan itu. Mau jadi fuqaha? Siapkan kepala empat, mau jadi mufassir, siapkan kepala jadi lima. Ya, baik. Nah, kembali ke sini bahwa untuk sihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sikap kita adalah al-ittiba'. Al-ittiba' secara umum, ya, secara umum saya katakan juga. Sikap kita al-ittiba'. Hanya saja nanti ittiba' sihir ini, ya, sebenarnya al Al-Iktibat ini nanti di sini ada ibadah, dan ibadah hukum, ada ibadah, dan pun mungkin ada ibadah. Iktibatnya ada di situ ibadah, dan juga tinggal yang mana yang lain, yang mana yang lain, di sana lagi petikan. Ya, iktibatnya ada di situ. Ya. Ya hanya siap kepalanya terbuka. Semester 2 mulai ilmunya dikeluarkan. Kemarin belum. Diecek-ecek dulu ilmunya sedikit-sedikit. Ya. Sudah. Sudah. Selesai. Sayyidu sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika kita di situ maka nanti harus kalian belajar. Jangan kemudian terkecoh. Nabi melakukan begini. Nabi selalu pakai gamis. Nabi apa namanya? Ada yang melakukan selalu pakai sorban, dah juga kalau pakai selalu pakai dah, ya. Tapi gamis selalu. Ya. Nabi juga selalu pakai torhat. Ya. Mulai dari kecil sampai beliau meninggal tetap pakai tongkat. Ya, Nabi tidak pernah lepas dari tongkat. Tinggal melihat kalau dia mau ke perang ganti tongkatnya pakai tombak. Gitu aja. Ya, kalau dia mau berdakwah ganti tongkat biasa. Ya, nah, pertanyaannya itu VN apa sunnah menggunakan tongkat? Ya, itu aja nanti bahasanya lagi berbicara lagi. Nah, apa itu bentuk ta'ah, apa itu bentuk jibir, dimilih. Lalu bagaimana istibahnya, apakah istibah wujuban, istibah nazar, atau istibah ibadah. Itu nanti. Jadi sekali lagi, tidak semua dari fi'il itu nanti mesti harus istibahnya dalam bentuk sunnah. Ya. Tuh, ya. Baik, itu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takriruhu. Ya, takrir. Takrir dimakna dari kata qarrara yuqarrir, membenar, membenarkan, mengakui. Nah, jadi dalam kata lain, pengakuan pembenaran berarti orang lain melakukan sesuatu, lalu Nabi tahu, lalu Nabi membenarkan. Pembenaran itu ada dua sikap dari Nabi, imma bil qaul, ya, dengan ucapan, wa imma bil fi'l, wa imma dengan perbuatan. Bagaimana perbuatannya? Ya, mungkin beliau diam saja, ya. Atau beliau hanya sekedar tersenyum melihat, itu bisa. Itu namanya takrir. Jadi sahabat yang melakukan. Nah, tentang takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan ini nanti juga sikap kita tentang takrir ini adalah al-iktibah. Ya. Dan juga iktibah. Iktibahnya sama seperti ini tadi. Ada iktibah wujuban, ada iktibah nazar, ada iktibah ibadah. Nah, itu nanti pembahasan. Tinggal melihat teksnya bagaimana. Ya, itu takrir. Jadi yang lain, fi'lus sahabat, seorang sahabat melakukan satu perbuatan, lalu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibenarkan. Nah, tinggal kita melihat nanti takrir perbuatan sahabat ini dibenarkan dari apa? Kalau itu bentuknya ubudiyah, ibadah makdzah, maka berarti kita istibahnya, iman itu istibah wujuban, wa iman istibahnya nazar. Contoh umpama kasus salat apa? Salat tuh zuhur, ya. Salat zuhur yang melakukan siapa? Bilal, ya. Bilal selalu melakukan salat sesudah dia berwudu, bersuci, selalu salat 2 rakaat. Sehingga ketika Nabi SAW rekreasi ke surga, dia dengar perumpamaan Bilal sudah ada di surga. Pulang baru nanya, Bilal, saya kemarin waktu jalan-jalan ke surga, perumpamu kok sudah ada di sana? Ya. Sudah suara perumpamu sudah ada di surga, apa yang kamu lakukan? Lalu beliau mengatakan, ya Rasul, saya tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah saya berwudu, setelah saya bersuci. Terus Nabi dia berarti takrir. Nah, itu namanya apa? Istibatnya nazar. Ya, istibatnya nazar. Istibatnya dengan apa? Sunnah kita itu diikuti. Ya. Kemudian berikutnya tentang sifat ada sifat khulqiyah atau khulqiyah, kita mulai dulu dari khulqiyah. Sifat khulqiyah itu terkait dengan apa? Sifat apa? Khulqiyah terkait dengan penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya khulqiyah. Jadi hadis kabar yang berbicara tentang sifat beliau. Jadi ini saya teruskan ke sini. Fikri itu disebut dengan al-hadithul fikri. Al-hadithul fikri. Sedangkan takrir itu disebut al-hadithul takrir. Al-hadithul takrir. Nanti ya, sifat itu disebut al-hadithul berat. Ya, baik, saya kembali ke tentang sifat Nabi. Sifat khulqiyah itu adalah kabar, nabat, hadis yang bercerita tentang apa? Sifat jasmaniyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut khulqiyah. Ya. Sifat jasmaniyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diceritakan bagaimana rambutnya Nabi, ya, bagaimana matanya Nabi, bagaimana wajah beliau, bagaimana dada beliau, ya, tingginya beliau, ya, warna kulit beliau, ya, itu disebut wasfi, ya, khulqiyah, ya, ya, itu, jadi rambutnya bagaimana di dalam apa di dalam hadis tentang sama Ibn Muhammadiyah, itu ada ke kitab hadis dikumpulkan hadis-hadis yang berbicara tentang ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan sama Ibn Muhammadiyah. Di situ banyak dikumpulkan hadis-hadisnya terkait dengan sifat-sifat Nabi, baik khulqiyahnya maupun khulqiyahnya. Gimana ya, rambut Nabi diceritakan, perawakan beliau dari masa kecil, gimana? Yang pasti, baik. Yang pasti Nabi itu orangnya ganteng. Tidak ada Nabi cek-cek. Ya. Ya. Karena dia terlahir dari keturunan. Ya. Abdullah dan ibunya itu primadona di masanya. Ya. Ya. Abdullah bin Abdul Muttalib, bapak beliau, itu ketika di masa muda, pemuda terganteng di Mekah. Seluruh gadis Mekah berangan-angan akan mudah-mudahan jadi istrinya si Abdullah. Seluruhnya. Tapi Abdullah seorang laki-laki yang cerdas. Di mana cerdasnya? Paham tentang situasi dan kondisi sosial. Akhirnya, dia tidak memilih istri dari gadis Mekah, tapi dia memilih gadis dari Madinah. Yang tidak kalah cantiknya juga dengan gadis Mekah. Kenapa? Kalau dia memilih salah satu dari Mekah, terjadi kecemburuan sosial. Ya, karena itu dia mengambil dari yang luar. Nah, gadis Mekah dalam sirah disebut begitu mendengar si Abdullah menikah dengan Aminah dari Madinah, sakit semua gadis Mekah. Ya. Nah, jadi nasib. Maka ketika si Abdullah bawa istrinya ke Mekah, heran juga dari Mekah. Duh, ada tak perempuan yang cantik begini di luar Mekah? Jadi dari situ bisa kita yakini bahwa Muhammad, bagaimana sering diceritakan oleh Anas bin Malik, bahwa kata beliau, saya tidak pernah melihat orang yang setampan dia. Apalagi kalau di bulan Ramadan, tampan-tampan. Di bulan Ramadan itu betul-betul. Anas berkata, kalau mau melihat tampangnya di bulan Ramadan, wajahnya bersinar ibarat rembulan. Itu katanya Anas. Ya betul, ya betul. Wajahnya itu kal qamar lailatul badr. Kata anak begitu dalam sanjungannya. Masa anak berdusta? Walaupun itu bahasa ya, siapa masa wajahnya Nabi bersinar sebulan. Hari semua nanti. Iya, Bapak. Nah, jadi itu inilah terakhirnya begitu. Itu sudah Rasulullah lahir dari keluarga itu. Dan seperti itu. Samping kejujurannya, di samping. Ya, karena itu di dalam itu dia bahwa rambut beliau diceritakan dalam manisnya Pak Ikal. Selama masih muda, selalu sebahu rambut beliau. Masih muda, beliau selalu kemakera, rambut, dan kemana-mana pakai ikat kepala. Ya, dengan gamis lengan pendek. Ke bawah, lalu pakai ikat pinggang. Gagah. Ya udah lihat, ya. Di film-film itu, ya. Yang Arab-Arab yang bagus, rambutnya panjang, ya. Terus pakai ikat kepala hitam, terus ya, gamis ini sekitokan. Masya Allah. Dalam film Nabi Musa yang pemain Nabi Musa kan begitu, Masya Allah. Ya. Bagah. Nah, itu sama masuk kecil. Ya, macam lu, udah. Nah. Nah, jadi di masa kecilnya pun sudah mulai dikandungi orang-orang itu sudah lebih dari itu. Ya. Jadi itu hal siap Nabi Musa. Ya. Bahunya, kata anak itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tingginya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah, ya. Sehingga beliau ketika berada di tengah orang tinggi, ya, nggak juga kelihatan pendek. Ketika berada di antara orang yang pendek juga tidak kelihatan terlalu tinggi. Nah, itu khusus anak yang selalu menceritakan tentang masalah itu. Ya. Ini gitu. Ya. Mata beliau bagaimana kalau memandang sorot matanya tajam, kata anak itu gak ada yang berani menatap kalau sudah Nabi yang menatap selalu pakai celah. Nanti kalau musim panas pasti pakai celah untuk apa? Untuk mendinginkan, bukan untuk gaya-gaya kan? Tidak, itu memang makanya seperti itu. Jadi itu namanya apa? Si? Nah, ada lagi sifat Nabi setelah kalau tidur mendengkur. Ya. Itu sih sifat halki. Ya, sifat halki. Tidur ngorok Nabi kalau tidur. Ya, itu sifat halki. Ya, ini makanya itu sifat halki ini sudah kabarin saja, nggak perlu diikuti. Ngorok diikuti. Saat ramah ngorok, tapi nggak ngerti. Suara itu gimana. 340 orang itu tak ngorok tidur dulu Allah jelana. Sebentar, usah bapak tilawati ngorok. Nah itu. Jadi dengan kata lain, ilmu harus kita milih. Jangan kamu bawa semua dari tadi mesti diikuti lah. Dulu-dulu, kalau yang sifat bagaimana? Nah, itu namanya sifat halki. Halki. Di tadi rambut panjang, ya. Ya, kalau diputarkan begitu ada sunnah Nabi rambut panjang. Iya, Nabi rambutnya kan panjang, ganteng kan panjang kayak gorela. Saya bilang, apa kita? Ini benar ya gorela. Gak pakai dalil ni. Tuh Nabi rambut panjang, nah tuh, ya ganteng Nabi. Oh model ni ada ceking rambut panjang gorela. Enggak, pakai rame-rame kita. Tidak ini, mau dipotong rambut itu kan sonal tadi, ya. Tak ingatkan aja, tapi pohon, kayak gurela. Enggak mau punya murid, gurela. Makanya dirapikan. Ya? Iya. Jadi kebiasaannya kandang. Ya, kemudian selanjutnya tentang uluhiyah. Nah, uluhiyah ini mesti diiktiba, ya. Tibanya paling tidak dalam masalah akhlak. Kalau itu uluhiyah, gimana kata Aisyah radhiyallahu anha? Karena uluhuhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Ya, gimana akhlak beliau kepada ya. keluarganya, alaknya kepada tetangga, alaknya kepada sahabat, dan itu Nabi juga menunjukkan dirinya. Ya. Kalau di rumah dia sebagai suami terhadap para istrinya, di depan anaknya dia sebagai bapak, ketika bersama sahabat, ia bisa jadi sebagai Nabi, dia bisa juga sebagai seorang sahabat. Di medan perang, beliau sebagai panglima, ya, bukan sebagai Nabi. Karena itu, kita pelajari perjalanan beliau sebelum dia, Nabi SAW gimana sikap-sikap beliau. Ya, di medan perang, gimana, dan itu diakui juga oleh Al-Quran. Ya, tidak seluruhnya dengan wahyu semunda. Ya. Teori perang, strategi perang. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang istihadnya Nabi. Karena itu terkadang diprotes oleh sahabat. Ya. Ya. Di perang Badar itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan strategi bertahan, bertahan di balik timur. Ya. Ini kalau di sini ini orang Nah, Nabi di Badar ini adalah sumur. Kata Nabi kita bertahan di belakang sumur supaya musuh tidak langsung menyerbu ke, jadi kita terhalang oleh kubangan air sebelum musuh datang. Nah, ada sahabat yang melihat strategi agak benar. Di mana sudah benar aja di padang pasir kebutuhan utama adalah air minum. Ya. Otomatis musuh akan merebut ini. Kalau kita berada di belakang, kita setengah mati untuk merebut. Maka menurut sahabat tadi, sebelum musuh datang kita sudah. Belum musuh datang kita sudah menguasai sumber air. Maka musuh sudah tidak bisa menguasai karena kita sudah menguasai. Tinggal mempertahankan, bukan merebut. Ya. Kalau masih di depan kan harus berebut dulu. Ya. Kita rebut dulu, kita tinggal mempertahankan. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika beliau berkata, kita berada di sini, sahabatnya berkata, ya Rasulullah, awak menghadap, wahai Rasul, keputusannya apakah sudah wahyu? Kata Nabi, lah, min dinasti. Itu adalah ijtihad, ijtihadku. Lalu sahabat mengusulkan, ya Rasul, menurut pendapat saya, kita mesti di depan. Kita lagi cari jalan, kita berada di balik, sumur ini, sumber air berarti sudah menjadi milik kita, berarti kita sudah punya kekuatan. Sementara itu tidak punya kekuatan. Akhirnya ada kekuatan. Nah, salah satu penyebab kemenangan perang Badar, sumber air di Badar sudah dikuasai oleh kaum muslimin sebelum dia. Ya, jadi tidak semata-mata pertolongan, tapi juga ada strategi. Strategi itu adalah merupakan sababun nusrah. Ya, sebab turunnya pertolongan. Tanpa strategi, jangan harap ada pertolongan akan datang dalam perjuangan. Baik, sudah itu ya. Itu kurukiannya. Nah, itu jadi istilahnya akhlak Nabi. Bagaimana beliau akhlak sebagai musuh ketika ada tawaran perang? Bagaimana akhlak beliau kepada tawaran perang? Akhlak sebagai orang muslim kepada orang kafir, bagaimana dia bersikap seperti itu? Ya. Tidak perlu orang kafirnya mau dibunuh, ya, tapi ada akhlaknya. Gimana? Nah, itu begitu nanti. Ada sikap-sikap tertentu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi itu nanti istilahnya ibah, ya, ibah ini. Nah, ada keinginan di 15. Ya, itu. Nah, itulah sikap-sikap kita dari tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang ada di dalam ini. Ya, ada pun nanti yang lain-lain di bawah itu ada al-khabar, kemudian di situ tinggal merujuk kepada hadis. Ada yang mengatakan berbeda, ada yang mengatakan tidak. Ya, jadi ada tiga istilah yang berdekatan itu ya, kalau tadi. Kemudian, Al-Khabar, Al-Asar. Ya, Al-Khabar, Al-Asar, ini ada kesamaan dan ada perbeda-perbeda. Hadis itu lebih sering digunakan untuk sunnah Nabi biasanya. Ya, tentang hal hadis. Sehingga di dalam pembahasan kalau orang sudah mengatakan al hadis itu pasti pembahasannya khabar tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan al khabar ini am. Lagi ya, dalam penggunaan bisa untuk Nabi, bisa untuk selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun juga hadis demikian sebenarnya, sehingga kan ada nanti disebut hadis sahabat, tapi jarang digunakan. Sehingga yang masyhur di kita begitu di istilah para ahli hadis begitu mengatakan hadis itu adalah yang dimaksudkan adalah ma'budi fa'ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan al-khabar itu am. Ya. Ketika mengatakan khabar itu lebih umum, bisa kepada Nabi, bisa ke sahabat, bisa kepada Nabi, bisa kepada yang lain-lain. Sehingga biasanya untuk khabar itu selalu menggunakan sirah rufayyah kalau digunakan al-khabar ini. Umpamanya tentang Nabi pasti disebut apa? Khabarun Nabi. Sahabat khabarun sahabat. Jadi ada apa namanya? Makrifatnya digunakan dalam bentuk mudhof ilaih. Jadi dalam bentuk takkid mufayyad. Kenapa? Karena memang dia mempunyai arti umum. Nah, yang ketiga, al-athar. Al-athar kalau kita disebutkan kepada an-nabi, athar ini lebih sering dibaca untuk as-sahabah. Atharus sahabah, atharus sahabah. Lebih sering. Meskipun hadis tentang Nabi juga bisa disebut asar. Hanya biasanya kalau penabi dalam bentuk itu disebut menggunakan asaruna. Nah, ini. Jadi penggunaan tiga istilah ini hadis itu lebih khusus sering dipakai untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan untuk al-asar lebih khususnya sering dipakai untuk sahabat. Tapi bukan berarti asar itu tidak bisa untuk Nabi, tapi ulama di dalam menggunakan kata asar untuk Nabi selalu digunakan dalam bentuk muqayyad, muqayyad itu. Asarun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini asarun sahabat, asarun sahabat, riwayat tentang sahabat. Ya, di dalam ilmu hadis nanti ini lebih banyak disebut kepada hadis mautu. Nah, jadi sila tiga hadis khabar asar itu ada kesamaan yang dimana ketiga-tiganya ini bisa dipakai di makna al hadis karena di situ ada yang disebut muradifun lil hadis, sama pengertiannya dengan hadis tadi itu bisa juga memiliki makna yang berbeda. Jadi nanti tergantung kepada si pengguna, ya. Tergantung kepada si penggunanya apakah nanti dia menggunakannya itu dalam bentuk umum atau dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk upaya seperti itu. Ya, baik. Mungkin ada yang mau ditanya. Ya? Ya, mana? Ini. Wujud, nadzul. Nadab sunnah, kalau bahasa yang syakun. Ya. Ambil dari ahkamul khamsah. Ya. Wujuban, wa nadban, haraman, tahrim, wa ibah. Ya. Apa? Nah. Tapi jadi Nabi itu hanya dia takdir, ya. Pendapat sahabat ditak dikasir oleh Nabi. Ya. Ya, karena itu memang strategi bukan ibadah. Ya, bebas saja. Jadi selanjutnya dengan demikian, takrir Nabi terhadap ini ada dua. Mentakrir dalam arti kata waki pada saat itu sahabat tidak di sini. Yang kedua, makna takrir itu berarti orang lain boleh mengatur strategi. Strateginya, ya. Yang hukum dari Allah itu adalah perangnya wajib. Strateginya terserah Anda. Ya, gimana caranya? Ya. Jadi kalau Nabi dulu perangnya pakai tombak, pakai apa? Jangan ikuti itu, masih konyol kita kalau perang lawan senjata kelakon pakai tombak, pakai tombak. Bunuh diri sebenarnya. Pasti ditolong oleh Allah, walau pakai tombak. Enak, maksa Allah nolong kamu gak sampai maksimal. Jangan bilang, oh dulu kan begitu. Nenek moyang kita lawan Belanda pakai bambu runcing. Betul, senjatanya kotak-kotak dulu. Di vokal dulu, prek. Satu lagi, vokal masukkan lagi. Makan waktu ya, terlupas pakai bambu runcing. Kalau sekarang enggak, prek. Nacer, wantung. Ratusan peluru, ya pakai bambu runcing, api. Nah, itulah, jadi itu nanti makanya yang gitu-gitu kan harus kita pahami. Yang ibadah itu apanya? Kan gitu ya. Yang ibadah itu apanya? Yang ibadah itu perangnya. Nah, lalu ada beberapa aturan nanti, makanya yang ada itu larangannya begini. Yang ini yang enggak boleh, ini yang enggak boleh. Yang dilarang itu yang disebutkan oleh Allah. Ada pun yang lain itu lah. Itu. Makanya saya ingat Allah ya Rahman Ustaz Guru Sisi kalau guyun gitu, apa belajar tidak oleh itu zaman batu sekarang bor belajar pistol kata beliau. Iya, itu nggak masalah kan, perlu. Sudah diusir. Ya, baik. Jadi ini. Jadi dengan kita mempelajari begini, tahu ilmunya, jadi kita mengerti, oh, saya nanti akan bersikap gini. Sehingga apalagi ketika nanti kalian memadukan ilmu ini dengan ilmu usul fiqh, nah, kalian akan punya pendirian. Dan akan mengikuti dengan orang, oh, ini sunnah, semua sunnah jadinya. Kebingungan sendiri. Ya, betul, sunnah apa dulu kan itu, ya. Ya, baiklah, kita lanjutkan lagi insyaallah besok insyaallah kita lanjutkan. Baik, assalamualaikum.